وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pukung Rejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Kitabul Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala, dengan penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizallahu ta'ala wa faqahu. Selanjutnya dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dua hadis. Aku telah melihat terjadinya hadis yang pertama dan aku menunggu hadis yang kedua. Hadatsana, Nabi bercerita kepada kami bahasanya amanah itu turun di Jadri, dijelaskan oleh Syaikh Muhammad, al-Jadru atau al-Jadru adalah al-aslu, dasar kulubi rijali, hati manusia. Lantas turunlah Al-Quran, maka mereka mengetahui dari Al-Quran, mereka mengetahui Al-Quran dan mengetahui hadis. Tsumma hadatsana, kemudian Nabi bercerita kepada kami tentang diangkatnya amanah. Faqal, Nabi mengatakan, ada seorang yang tidur, anumata sekali tidur. Lantas amanah itu dicabut dari hatinya. Sehingga yang tersisa adalah jejaknya. Fayadhallu, jadilah atharuha, jejak amanah tadi seperti jejak al-waqti. Waqti di bagian bawah dijelaskan oleh penulis Al-Kabair maknanya al-atharul yasiru, bekas yang kecil. Tumayanamu, kemudian orang tersebut tidur, anau mata sekali tidur yang kedua, lantas dicabut lagi amanah dari hatinya. Jadilah bekas amanah itu seperti bekasnya majli. Majl itu naftun yasirun, bengkak kecil. Min athari amalin, karena habis kerja. Misalnya orang yang tidak biasa pegang arit, kemudian pegang arit atau pegang pacul setengah jam gitu, nanti di sini ada apa? Bukan kapal, belum kapal. Melentung kata orang Jawa gitu. Nanti kalau dipakai kerja lagi pecah itu. Pecah gitu. Nah ini naftun itu. Melempung. Namun kecil saja. Min atharil amal, karena habis kerja, yaitu kerja kasar. Mungkin pegang arit atau pegang cangkul. Kajamrin, seperti bara api, dahrojaha, digelindingkan. Ala rijlika, pada kakimu. Maka kalau kena bara api, kena tersengat api sedikit, itu akan nafito, bukan akan ada yang melempung. Nah itu seperti itu. Fa nafito, maka akan timbullah ini tadi, melempung. Nah melempungnya itu sama dengan ini. Fatarahu, lantas bengkak yang kecil tadi muntabiran, Muntabiran di bawah dijelaskan ay murtafi'an, yaitu lebih tinggi daripada kiri kanannya. Lebih tinggi daripada kiri kanannya karena melempung, ya, maka dia lebih tinggi daripada kiri kanannya. Walaisa fihi syai', nah melempung itu tidak ada isinya. Melempung itu tidak ada isinya. Tsumma akhadha hasatan, kemudian seorang itu mengambil kerikil, kemudian dia gelindingkan di pada kakinya. Nah, setelah amanah itu tinggal jejaknya saja, jadilah orang mereka melakukan transaksi jual beli dan hampir-hampir tidak ada satupun dari mereka yang menunaikan amanah. Sampai-sampai ada komentar, sesungguhnya di kampung Bani Fulan ada seorang yang amanah. Hatta yuqala li rajuli. Sampai-sampai orang yang teranggap amanah itu dikomentari, betapa sabarnya dia, betapa indahnya dirinya. Ma'akalahu, betapa dia adalah orang yang sangat berakal. Padahal ini pujian luar biasa. Padahal di dalam hati orang tersebut tidak ada meskipun hanya seberat biji sawi, keimanan seberat biji sawi. Hudzaifah mengatakan, waqad ata alayya zamanun, saya sudah mengalami satu masa dan di masa itu saya tidak peduli dengan siapa saya bertransaksi. Jika saya bertransaksi dengan seorang muslim, maka agamanya, imannya, keislamannya itu akan mengembalikannya kepada aku. Jika dia diberi amanah, utang atau yang lainnya, ya karena dia muslim, dia akan bayar utang. Jika transaksi tidak tunai, ya dia akan lunasi. Wa in kana nasraniyan aw yahudiyan, jika mitra transaksinya itu Nasrani atau Yahudi, yaruddannahu alayya sa'ihi. Sa'ihi artinya alwali alaihi, penguasa atasnya. Itu akan mengembalikan harta amanah itu kepadaku. Wa amal yauma, sedangkan hari ini aku tidak berani bertransaksi bersama kalian kecuali orang yang betul-betul dikenal dengan baik, orang yang amanah, yaitu fulan dan fulan. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat Muslim, hadis tentang syafaat, amanah dan rahim itu dikirim keduanya berdiri di sisi kiri dan kanan sirat, di dua sisi, yaminan wa shimalan, kanan dan kirinya sirat. Penjelasannya, untuk hadis pertama, hadis dari Hudzaifah. Nabi menyampaikan dua hadis dan saya menunggu hadis yang lainnya. Ini terjadinya yang kedua, Nabi bercerita kepada kami bahasanya amanah itu terletak di dasar hati seseorang. Kemudian turunlah Al-Quran sehingga mereka mengetahui Al-Quran dan mengetahui hadis. Maka amanah itu nazalat, turun di dasar hati seseorang sehingga kokoh di dasar hati. Jadilah amanah itu faktor pendorong untuk memegangi Al-Kitab wa Sunnah. Itulah yang dimaksud dengan kemudian turun Al-Quran, lantas mereka tahu. Tahu di sini artinya ta'allamu. Mereka belajar Al-Quran. Dan mereka mempelajari apa yang mereka dapatkan dari Nabi SAW. Minas sunnah berupa hadis. maka mereka belajar Al-Quran sebelum mereka belajar hadis. Kemudian ini hadis yang pertama yang sudah terjadi dan sudah terlihat. Kemudian Nabi SAW menginformasikan bahasanya amanah akan dicabut di akhir zaman. Sehingga demikian sedikit orang-orang yang amanah di tengah-tengah masyarakat. Sampai-sampai ada ungkapan di kampung Bani Fulan ada seorang yang amanah. Hal ini menunjukkan rusaknya manusia di zaman itu. Demikian langkahnya orang yang amanah. Oleh karena itu di hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hal yang pertama kali hilang di antara ajaran agama kalian adalah amanah. Yaitu maksudnya prakteknya tentu, bukan hilang teorinya. Dan hal yang terakhir yang tersisa dari agama kalian adalah salat. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari. Ya, tentu agama di sini artinya praktek orang terhadap agama, bukan ajaran agama. Ya, namun ya, keberagamaan ya, atau dalam bahasa Arabnya din di sini maknanya adalah tadayun. Ya, keberagamaan praktek orang dalam beragama. Dan din itu terutama ketika maka kata-kata din itu bisa artinya agama dalam artian ajaran agama. Ini agama dalam pengertian dianah. Atau agama dalam pengertian praktek manusia menjalankan agama. Artinya din bimakna tadayun. Dan jika din itu dinisbatkan kepada manusia, misalnya di sini dinikum, itu seringkali yang dominan, yang paling sering din di situ maknanya adalah at-tadayun, praktek beragama. Contoh yang lainnya adalah ar-rajulu ala dini khalilihi. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu mengikuti din khalilnya, yaitu kualitas beragama teman dekatnya. Wahada yakunu, dan ini terjadi, wallahu a'lam, di akhir zaman. Setelah berlalunya tiga generasi istimewa dalam Islam, itu sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in. Sebagaimana terdapat dalam hadis, sesungguhnya setelah kalian ada sekelompok orang yang khianat padahal tidak diberi amanah. Memberikan persaksian padahal tidak diminta untuk menjadi saksi. Bernadar namun tidak melaksanakan nadarnya. Ketika bernadar semangat, giliran melaksanakannya, kok terasa berat, akhirnya tidak dilaksanakan. Ila akan tetapi amanah tidaklah hilang secara total, masih tersisa di tengah-tengah masyarakat ala kilatin, meskipun sedikit. Setelah orang-orang yang bisa diberi amanah di tiga generasi istimewa itu jumlahnya banyak. Wahadal ikhbar, dan informasi yang berasal dari Nabi SAW ini pesan yang maknanya adalah at-tahdzir, peringatan. Karena sebagian orang jika Anda larang untuk melakukan hal yang haram, dia akan beralasan semua orang melakukan hal itu. Hatta innahu la yuqalu anil amini, sehingga dikomentarilah orang yang amanah. Ini orang yang amanah di zaman yang rusak itu disebut mughafal, orang yang lalai, enggak cerdik, enggak bisa memanfaatkan dengan baik. Maksudnya tidak menyelewengkan kemenangan, nah, itu disebut mughafal. Namun kalau orang yang cerdas, Ketika dia pegang amanah, dia pegang jabatan, nah, dia begini dan begitu. Kalau yang lurus-lurus saja dianggap mughaffal, orang yang lalai, tidak cerdas. Masa jadi bupati tidak bisa membawa temannya, tidak bisa membawa ini cuma titip sepupunya saja, tidak bisa. Ini dianggap mughaffal, orang yang tidak pintar. Padahal itulah orang yang amanah. Maka orang yang amanah diberi label mughaffal, ini orang yang tidak cerdas, tidak bisa memanfaatkan ini kesempatan dengan baik, nah, itu mughaffal. Wa qalilul khibrah, orang yang cuma lurus-lurus dianggap ya, kurang cerdas, kurang pengetahuan. Kan bisa begini-begini supaya gajinya tambah besar atau apa. Gitu. Nggak pinter. Kan bisa dikiuk-kiuk, kata orang Jawa. Bisa dikiuk-kiuk, bisa supaya lebih besar, lebih ini. Nggak pinter seperti itu. Padahal itu amanah. Maka dikomentari dengan qalilul khibrah. Sedangkan al-ghish, orang yang pintar nipu, pintar ngakali aturan, memanfaatkan otoritas dan jabatan, disebut annahu fahim, dia orang yang faham. Wa qayyis, orang yang cerdas. Maka Nabi kabarkan bahasanya ada orang yang dipuji-puji padahal tidak ada padanya keimanan meskipun hanya seberat zarah. Seberat semut hitam yang kecil. Kemudian di hadis yang kedua, riwayat Muslim, amanah